SMS juga gak tahu kenapa gak dibalas. Katanya kau pergi hanya sebentar saja, ternyata oh ternyata kau lagi eksis di Facebook. Aku dicuekin, aku dibohongin, agak kau tahu sakitnya tuh di sini. Aku dicuekin, aku dibohongin, agak kau tahu sakitnya tuh di sini. Lanjut. Okay.